saya punya super fans yang sudah seperti keluarga dan sahabat saya. Katanya lagu ini lagi tematik banget sama kisahnya. Sebenarnya pengen sebutin namanya, tapi nanti malu, jadi jangan. Ini lagu spesial.